Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammada 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla Jalaluh dengan taufik, hidayah, dan kemudahan darinya kita bisa berkumpul di dalam majlis, di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, di dalam satu taman dari taman-taman surga yang Allah segerakan di dunia ini. Insyaallah pelajaran yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Masih dalam syarah hadis ini yang kemarin belum kita tuntaskan ya. Nah, masalahnya yaitu rafu hadzal hadis ya. Marfu'nya hadis ini sampai kepada Nabi. Tayyib. Di sini Imam Bukhari antum lihat ya, pada penggalan pertama beliau menyebutkan hadis ini hanya mauquf ya. Sampai Ka'ab bin Ujrah ya kan? Qala Ka'ab bin Ujrah berkata, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan, rafa'ahu ibnu Abi Unaisah wa Amr ibnu Qais. Yang memarfukkan hadis ini ada dua rawi, yaitu ibnu Abi Unaisah dan Amr ibnu Qais. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang datang dari riwayatnya Abdurrahman bin Abi Layla itu mauquf saja. Maka di sini butuh adanya tarjih barakallahu fikum. Mana yang lebih rajih, riwayat mauquf atau marfu? Qala Ad-Daruqutni, berkata Imam Ad-Daruqutni, As-sawab. Yang benar adalah annahu mauqufun. Annahu mauqufun. Ala Ka'ab ibni Ujrah. Ala Ka'ab ibni Ujrah. Li'anna man rafa'ahu la yuqawimuna man waqqafahu. Naam. La yuqawimuna man waqqafahu fil hifzi. Ayyib. Imam Daruqutni mengatakan yang benar annahu mauquf. Riwayat ini mauquf, artinya ucapan Ka'ab bin Ujrah, bukan ucapan Rasul. Alasannya kata beliau, li'anna man rafa'ahu, karena yang meriwayatkan secara marfu', meriwayatkan hadis ini sampai kepada Nabi, la yuqawimuna, tidak bisa menandingi, mengalahkan man waqafahu, orang-orang yang meriwayatkannya secara mauquf, fil hifdzi, dalam hal hafalan. Jadi Daruqutni merojihkan riwayat ini mauquf, ya, ala Ka'ab bin Ujrah. Naam. Baik. Kemudian disanggah oleh yang lainnya, wa hadzal ladzi qala Daruqutni mardudun. Wa hadzal ladzi qala Daruqutni mardud. Yang dinyatakan oleh Imam Daruqutni ini tertolak, tidak bisa diterima. Kenapa? Li'anna musliman rawahu min turukin kulluha marfu'ah. Nah, karena Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalan yang banyak sekali, semua riwayat-riwayatnya marfu' sampai kepada Nabi. Dan Imam riwayat Muslim termasuk yang barakallahu fikum disepakati akan kesahihannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu yang pertama. Jadi terbantah dengan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam banyak jalan dan semuanya dari jalan yang marfu'. Dan sahih Muslim termasuk yang disepakati akan kesahihannya. Berarti menunjukkan riwayat yang marfu' lebih rajih. Ditambah lagi, Wadzakarahu ad-Daruqutni aidan Min turukin ukhrah marfu'ah. Naam. Imam Daruqutni sendiri, entah beliau ingat atau tidak, tayyib, ya, zakarahu min turukin ukhra, menyebutkan hadis ini dari jalan yang lain, marfu'ah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sendiri meriwayatkannya secara marfu', barakallahu fikum. Nah, sehingga di sini memang ada perbedaan pandangan di kalangan para pakar-pakar ilmu hadis. Ada yang mengatakan mauquf, ada yang mengatakan marfu', barakallahu fikum. Nah, was sahih, dan pendapat yang sahih alladhi alaihi al-usuliyun wal-fukoha wal-muhaqikuna minal muhaddithina minhum al-Bukhari. Tayyib. Annahu marfu' atau marfu'ah. Annahu marfu'un. Dan pendapat yang sahih menurut mazhab yang benar dari kalangan usuliyun, fuqaha, dan ahli tahqiq dari kalangan muhaddisin, di antaranya adalah Imam Bukhari itu sendiri, kalau hadisnya ini marfu' barakallahu fikum, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga riwayat yang rajih marfu. Nah. Ala qawlil waqfihi. Ala qawli waqfihi. Kalau dikatakan riwayat ini mauquf. Hanya sampai Ka'ab bin Ujrah. Ya. Naam. Falahu hukmur raf'i. Falahu hukmur raf'i. Dia memiliki hukum marfu. Dalam ilmu mustalah dikenal dengan marfu'un hukman. Ya, marfu'un hukman. Yaitu mauqufat, hadis-hadis yang mauquf, yang hanya datang dari sahaba, dihukumi marfu' karena tidak ada kemungkinan mereka mengambil hal itu selain dari Nabi. Nah, seperti ini, zikir-zikir seperti ini, kemudian menyebutkan barakallahu fikum pahalanya, iya. Gak mungkin itu mereka mengatakannya dari ra'yu, dari pendapat mereka sendiri. Mesti mereka mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim. Sehingga yang rajih ini riwayat marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang berpendapat mauquf, maka dihukumi mauquf, ya, marfu'un hukma. Dia dihukumi marfu', tapi secara hukum. Nah, bukan secara hakikatnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Masalah berikutnya, terkait dengan kaifiyah. Cara dalam membaca tasbihat tadi. Barakallahu fikum. Ada tiga kaifiyah untuk membaca tasbihat ba'da salawat. Yang kita baca setelah sholat-sholat wajib. Naam. Yang pertama, taqsimul mi'ah aslasan. Taqsimul mi'ah aslasan. Bilangan 100 itu dibagi jadi 3. Ya. Alat tasbih wat tahmid wat takbir. Tasbih, tahmid, wat takbir. Dibagi jadi 3. Nah. Iya. 33 kali. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Berarti jumlahnya berapa itu? 33 kali 3 99. Nah, ya. Ma'a ziyadatu atau ziyadati takbirah lil mi'ah. Dan untuk bilangan yang ke-100-nya, yaitu ditutup dengan takbir. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Ini kaifiah yang pertama. Kaifiah yang kedua. Jadi tadi ya, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Yang ke-100-nya ditutup dengan takbir. Barakallahu fikum. Naam. Kaifiah yang kedua. Tayyib. Sama, ya. Taksimu al-mi'ah aslasan. 100 bilangan tadi dibagi jadi 3. Tayyib. Ala tasbih, tahmid, wa takbir. Ma'a ziyadati kalimati tauhid lil mi'ah. Ma'a ziyadati kalimati tauhid lil mi'ah. Naam. Dan yang ke-100 yaitu kalimat tauhid. La ilaha illallah. Iya. Naam. Duna takbir. Tanpa menambahkan takbir. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Yang ke-100 la ilaha illallah. Naam, barakallahu fikum. Ini kaifiah yang kedua. Tanpa menambahkan takbir. Kalau yang pertama tadi ditutup dengan takbir. Kaifiah yang ketiga. Kaifiah yang ketiga. Tayyib, taksimuha arba'an. Taksimuha arba'an. Dibagi jadi 4. Ya. Nah, dibagi jadi 4. Warrabi la ilaha illallah. Bagian yang keempat itu kalimat la ilaha illallah. Berarti 25-25. Ya. Tasbih 25. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 25. Tahmid 25. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 25. 50. Takbir 25. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 75. La ilaha illallah 25. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tayyib. 25. Paham ya? Nah, itu kaifiah yang ketiga. Nah, ini jarang antum dapat. Yang antum biasa ngamalkan yang keberapa? Antum? Hah? Yang kedua, ngalantum? Yang pertama, ngalantum? Yang kedua, ya kan? Yang paling sering kita mengamalkan, kalau enggak pertama, yang kedua. Yang ketiga jarang yang tahu. Ya. Nah, dibagi jadi 4. Tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, la ilaha illallah 25. Jadi 100 ya. Nah. Ada kaifiah yang keempat. Ada kaifiah yang keempat. Barakallahu fikum. Kaifiah yang keempat dan ana lebih mengamalkan yang keempat ini lebih sering. Barakallahu fikum. Tayyib. Ayyuqala majmu'an mi'ata marrah. Ayyuqala majmu'an mi'ata marrah. La ala al-infirad. Naam. Ayyuqala majmu'an mi'ata marrah. La ala al-infirad. Ya. Naam. Semuanya dibaca. Jadi satu, enggak dibagi-bagi. Jadi bahasanya, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Paham ya? Jadi satu. Seratus kah? Seratus kali. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Itu yang disebutkan kaifiahnya oleh mereka, para ulama. Nah, bisa dia dalam syarah Adabul Mufrad. Barakallahu fikum. Fadlullah Jailani. Ya, rujukannya kalau ada yang tanya, di mana itu rujukannya? Syarah Adabul Mufrad Fadlullahi Somad, karyanya Fadlullah Al-Jailani, jilid kedua, halaman 374. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada tiga, ada empat kaifiyah. Ya, bisa dibagi jadi tiga, penutupnya takbir, atau kalimat tauhid, atau mau dibagi jadi empat, ya, 25, 25, 25, atau langsung saja, enggak dibagi-bagi 100 kali. Paham? Nah, itu yang dijelaskan oleh barakallahu fikum. Ya, di antaranya adalah Fadlullah Jailani dalam syarah Adabil Mufrad karya beliau. Barakallahu fikum. Nah, sehingga bisa bisa memilih kita, atau mau barakallahu fikum dipraktekkan semuanya juga labas, ya. Nah, sehingga bisa lebih fokus. Biasanya kalau kita satu kaifiah saja, nah, kadang kita tidak fokus ya, karena sudah terbiasa jadi kayak otomatis gitu. Nah, jadi kurang menghayati, kurang barakallahu fikum tayyib masuk pada zikirnya. Tapi kalau kita ganti-ganti terus, subuh pakai kaifiah yang pertama, zuhur pakai kaifiah yang kedua, ya, asar pakai kaifiah yang ketiga, maghrib pakai kaifiah yang keempat, isya pakai kaifiah yang pertama lagi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ya, dalam mengingatnya itu kita lebih besar, barakallahu fikum. Nah, jadi enggak kayak otomatis gitu ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, ada beberapa pertanyaan. Coba kita baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab ya. Nah, tolong nasihati bagi santri yang benci sekali sama seseorang. Bermula dari hal yang sepele. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kebencian itu jangan dipelihara. Karena dia akan menggerogoti hati kita, jiwa kita, perasaan kita. Banyak hal-hal yang negatif ya, kalau kita memelihara kebencian pada seseorang. Barakallahu fikum. Tayyib. Apalagi hanya gara-gara hal yang sepele. Barakallahu fikum. Bukan masalah dosa ya, kepada Allah atau kepada sesama. Ya, masalah sepele saja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka tentu akan sangat merugi. Kecuali kalau kebencian kita itu karena Allah. Beda lagi hukumnya. Ya. Nah, karena teman kita melakukan maksiat, dosa, atau pelanggaran. Dan sudah kita nasihati, sudah kita ingatkan. Tapi dia tetap dalam dosanya, ya, maka memang kita disyariatkan untuk al-bughdu di situ. sesuai dengan kadarnya barakallahu fikum. Nah, tapi kalau sekedar untuk permasalahan urusan pribadi kita, maka khudzil afwa. Jadilah orang yang mudah untuk memaafkan, karena memaafkan itu sangat enak, ya. Barakallahu fikum. Membuat hati kita bisa bebas, iya. Plong. Nah. Tapi kalau yang namanya kemarahan dan benci itu disimpan, itu akan jadi penyakit. Barakallahu fikum. Jadi penyakit fisik, penyakit batin. Iya, lebih enak untuk memaafkan daripada menyimpan dendam. Barakallahu fikum. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Nah, jadilah orang yang pandai memaafkan, mudah untuk memaafkan. Ajalah orang dalam perkara yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya orang-orang yang jahil jangan kita ladeni. Orang-orang yang sengaja memancing emosi kita, jangan kita barakallahu fikum toleh, ya, diabaikan saja. Nah, karena mengikuti, merespon orang-orang yang jahil justru akan membuat kita terbawa dalam barakallahu fikum jurang, ya. Nah, kehancuran. Jadi cara yang tepat untuk menyikapi orang-orang yang coba untuk memancing emosi kita, orang-orang yang bodoh, nah, jadi biarkan saja, enggak usah diladeni, barakallahu fikum. Nah, itu lebih menyakitkan bagi dia daripada Anda meladeni. Nah, dia mengatai Anda, antum begini, dasar lu, ya. Naam, tayyib. Dijuluki dengan berbagai macam julukan-julukan yang buruk, julukan-julukan yang jelek. Kalau kita jawab, kita respon, kita kasih dia juga julukan yang jelek, naam. Sehingga itulah yang diinginkan oleh syaitan, barakallahu fikum, sehingga akan semakin lama semakin buruk. Nah, berawal dari cuman saling mengata-ngatai, saling menjuluk-juluki, barakallahu fikum, lama-lama nanti tengkar itu. Baik. Tadinya mungkin satu orang saja, yang ini ngajak temannya, yang itu ngajak temannya, lama-lama jadi yang ribut, ya, satu kelompok. Kadang sakan, ya. Kadang kelas, barakallahu fikum. Nah, akhirnya meluas. Tapi kalau sejak awal kita abaikan, enggak kita gubris, maka ya enggak akan ada yang seperti itu. Justru itu lebih menyakitkan bagi dia daripada kita meladeni atau barakallahu fikum menggubris, ya. Nah, pancingan-pancingan emosi yang dia sampaikan. Taib, apakah ketika berzikir setelah sholat harus menghitung dengan jari jemari atau juga dengan ruas-ruas jari? Nah, barakallahu fikum. Seingat saya dulu ketika daurah kita pernah diingatkan sama masyayikh, barakallahu fikum. Tayyib, saya lupa salah satu dari masyayikh yang hadir saat itu ketika melihat sebagian kita masih menghitung dengan ruas jari, ya. Nah, beliau mengatakan enggak, yang sesuai dengan hadis itu dengan jari kita. Jadi begini, dengan jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Paham ya? Dengan jari, bukan dengan ruas jari. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab.